Naam, ahsan. Satu lagi. Hadir. Ahsantum, barakallahu fikum. Baik, kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه مسلم. Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Beliau mengucapkannya 3 kali. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Ini menunjukkan pentingnya apa yang beliau sampaikan. Sampai beliau mengulanginya 3 kali. Dan agar supaya para pendengar perhatian dengan apa yang disampaikan, sehingga diulang-ulang penyampaian tersebut. Ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Kemudian kulna, kami para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Qala, maka beliau bersabda, lillah, untuk Allah azza wa jal, wali kitabihi, dan untuk kitab-kitabnya, dan untuk kitabnya yaitu Al-Quran, wali rasulihi, dan untuk rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin. Al-hadis akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, nomor hadis yang ke-55. Hadis ini juga dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ma yu'khadhu min al-hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Dan ini kalimat yang menunjukkan pada pembatasan. Agama adalah nasihat. Itu agama hanyalah nasihat. Kalimat ini menunjukkan alal hasr, pembatasan. sehingga apa yang akan disebutkan nanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menunjukkan na'am apa sebenarnya imaduddin, tiang agama ya, yang dengannya agama menjadi tegak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika ditanya nasihat untuk siapa ya Rasulullah, maka beliau mengatakan yang pertama lillah, nasihat untuk Allah azza wa jal. An-nasihatu lillah, qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, makna nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wahiyal imanu billahi ta'ala, adalah mengimani atau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika bisihatil i'tiqadi bihi, dan yang demikian itu ya, dengan benarnya keyakinan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi annahu wajibul wujud, dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah wajibul wujud ya, yang pasti adanya. Wal imanu bi wahdaniyatihi fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi wa asma'ihi wa sifatih, dan juga mengimani keesaan Allah dalam hal rububiyahnya, yaitu hanya Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Mengimani keesaan Allah Azza wa Jal dalam hal rububiyah Allah, dan juga mengimani keesaan Allah dalam hal uluhiyah, yaitu meyakini hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Wa asma'ihi wa sifatihi, dan mengimani keesaan Allah Azza wa Jal dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, itu meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Yang dimana nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tentunya tidak sama dengan makhluknya. Wa bi annahu al-wahidul ahad fi dzalika kullihi, dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala al-wahidul ahad, yang tunggal, yang esa, yang bersendirian dalam hal itu semua, dalam hal rububiyahnya, dalam hal uluhiyahnya, dalam hal asma wa sifatnya. Falaisa lahu syarik, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sekutu, wala mathil, dan tidak memiliki mathil, tandingan, wala syabih, dan tidak memiliki syabih, fi syai'in min dhalika kullih, tidak ada yang menyerupai sedikit pun dari itu semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala ya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Di dalam ayat ini terdapat isbat al-asma wa sifat, penetapan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah As-Sami'. Sehingga di antara sifat Allah Azza wa Jalla adalah mendengar. Al-Basir, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melihat. Sehingga di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah melihat. Kemudian ayat ini juga menunjukkan tidak serupanya sesuatu pun dengan Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla, baik dalam namanya dan sifat-sifatnya, dalam zatnya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Wa hadha at-tauhidul khalis yunafi kulla ilhadin fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa au asma'ihi au sifatihi. Dan tauhid yang murni ini menafikan seluruh penyimpangan, menafikan atau meniadakan semua bentuk penyimpangan dalam hal rububiyyah Allah dan dalam hal uluhiyah Allah dan dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah Azza wa Jal. Itu beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dan mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Baik dengan tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah atau tauhid asma wa sifat. Kemudian kama anna minan nasihati lillahi ta'ala, juga diantara bentuk nasihat untuk Allah Azza wa Jal adalah ikhlasun niyati wal ilmi fi ibadatih, mengikhlaskan niat dan ilmu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan amalan dan ketaatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara bentuk nasihat untuk Allah Azza wa Jalla. Wa badlat ta'ati wal inqiyad lahu fi ma amara bihi. Juga di antara bentuk nasihat untuk Allah Azza wa Jalla adalah melakukan ketaatan dan ketundukan kepada Allah dalam perkara-perkara yang Allah perintahkan. Au naha anhu, atau dalam perkara-perkara yang Allah larang. Wal i'tirafa bi ni'amihi, dan juga mengakui terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Wasti'malaha fi ta'atihi, dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. wa ithara mahabbatihi ala man siwahu minal makhlukin, dan mengutamakan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan kepada selain Allah dari kalangan makhluk-makhluknya. Ini makna an-nasihatulillah, nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Selain beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, juga makna nasihat untuk Allah adalah mengikhlaskan niat dalam beribadah. Serta tunduk dan taat terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga diantara nasihat untuk Allah adalah mengutamakan, mendahulukan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan kepada selain Allah. Kecintaan kepada Allah harus lebih besar, lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada kecintaan kepada orang tua, anak, istri, keluarga dan seterusnya. Ini makna nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqiqatu hadhihi an-nasihah, dan hakikat nasihat ini raji'atun ilal abdi nafsih, kembali manfaatnya, faedahnya untuk hamba itu sendiri. Fallahu ta'ala ghaniyun an nushi kulli nasihin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan nasihat naam orang yang menasihati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-8, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Apabila kalian berbuat baik, maka pada hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asa'tum falaha. Dan apabila kalian berbuat jahat, maka pada hakikatnya kalian berbuat jahat kepada diri kalian sendiri. Hingga hakikat nasihat ini, an-nasihatulillah ini, itu kembali kepada hamba itu sendiri. Karena Allah tidak butuh dengan nasihat orang yang menasihati. Ini makna an-nasihatulillah, nasihat untuk Allah Azza wa Jalla, yang dimana nasihat ini kembalinya kepada hamba itu sendiri. Manfaatnya, faidahnya kembalinya kepada hamba itu sendiri. Kemudian as-sani, lafadz yang berikutnya, wali kitabihi. Yang kedua, nasihat itu untuk kitabnya, itu kitab Allah Azza wa Jal. An-nasihatu li kitabillah wa hiyal imanu bihi wa tasdiquhu wa bi annahu kalamullah ta'ala. Nasihat untuk kitabullah, untuk Al-Quran, adalah maknanya apa? Mengimani kitabullah, mengimani Al-Quran, watasdikuhu, dan membenarkan Al-Quran, wa bi annahu kalamullah ta'ala, dan meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah. Takallama bihi haqiqatan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan lafaz-lafaz yang terdapat di dalam Al-Qur'an tersebut. Hakikatan, secara hakiki. Kalaman yaliku bijalalihi, kalam atau ucapan yang pantas dan layak dengan kemuliaan Allah dan keagungan Allah. Wa annahu wahyuhu anzalahu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang Allah turunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitati aminihi ala wahyihi Jibril al-Amin, melalui perantara kepercayaan Allah yang mengurusi wahyu, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam, Jibril al-Amin yang terpercaya alaihi salatu wassalam. Ini makna an-nasihatu li kitabillah, nasihat untuk kitabullah, itu nasihat untuk Al-Quran. Apa makna nasihat untuk Al-Quran? Mengimaninya, mengimani Al-Quran dan membenarkan dan meyakini bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah, ya Allah berbicara dengannya, dan bahwasannya Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril al-Amin yang terpercaya, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu, Jibril alaihi salatu wasalam al-Amin yang terpercaya. Ya. Dan ini bantahan untuk orang-orang Syiah, ya, yang mereka menyebutkan bahwasannya Jibril alaihi salatu wassalam ya berkhianat. Nah, kata mereka semestinya wahyu diturunkan kepada Ali, ya, bukan kepada Muhammad. Ya. Maka ini adalah ucapan yang kufur, ya. Jibril alaihi salatu wassalam al-Amin yang terpercaya, yang enggak akan salah menyampaikan kepada siapa, yang tidak akan menyampaikan kecuali kepada orang yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk menurunkan wahyu tersebut kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantara nasihat untuk kitabullah, untuk Al-Quran, adalah wal imanu bi'ijazihi, mengimani mukjizatnya Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu mukjizat. Ya. Fi lafzihi, baik pada lafadznya, wa uslubihi atau pada uslubnya, metodenya, ya, wa maknahu dan pada maknanya. falan yastati ahadun minal makhlukin an ya'tiya bimithlihi. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang mampu untuk membuat yang seperti Al-Quran, yang serupa dengan Al-Quran. Satu ayat saja mereka tidak akan mampu. Aw bi siratin wahidatin min suwarihi. Dan tidak ada seorang pun dari makhluk yang mampu untuk mendatangkan satu surat saja yang semisal dengan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahiran wa mu'inan. Walaupun sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling membantu, saling bahu-membahu, ya, bersatu untuk membuat sesuatu yang semisal dan serupa dengan Al-Quran. Ya, enggak akan mampu. Ya. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, ya, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-88. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, seandainya manusia dan jin bersatu, ya, atau sekalipun manusia dan jin bersatu untuk membuat sesuatu yang semisal dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang semisal dengannya. Walaupun sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya saling membantu, saling bahu-membahu. Ini makna al-iman, makna an-nasihatu li kitabillah. Wa minal imani bi kitabillah, dan di antara bentuk mengimani kitab Allah, ya, di antara bentuk beriman terhadap Al-Quran, ya, adalah ta'zimu hadzal kitab, mengagungkan kitab ini. Wa tanzihuhu, dan juga mensucikannya. Wa imtithalu awamirihi, dan melaksanakan perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Wal wukuf inda nawahihi, dan berhenti pada larangan-larangan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa raddu tahrifid dhallin, dan membantah penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat, ya, yang mereka memalingkan makna, ya, yang terdapat di dalam Al-Quran, atau menyelewengkan maknanya. Wasyubahil mulhidin, dan membantah syubhat-syubhat orang-orang yang menyimpang. Ini bantahan, ya, membantah orang-orang yang menyimpang, yang membuat penyelewengan makna terhadap Al-Quran. Ini bentuk beriman kepada Al-Quran. Kullu muslim bihasabi kudratihi, setiap muslim sesuai dengan kadar kemampuannya. Wa taqatihi, dan kesanggupannya. wastita'atihi minan nushil kitabillahi ta'ala. Setiap muslim sesuai dengan kemampuannya dan kesanggupannya, nah, dalam melakukan nasihat untuk kitabullah ta'ala. Nah, ini makna nasihat li kitabillah. Mengimaninya, membenarkannya, dan meyakininya bahwasanya kitabullah, Al-Quran adalah kalamullah yang Allah berbicara dengannya secara hakiki, dan bahwasanya Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salatu wasallam, dan mengimani i'jazul Quran baik pada lafadznya atau uslubnya atau maknanya, dan meyakini bahwasanya tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, walaupun satu ayat atau satu surat, walaupun semua mereka manusia dan jin bahu-membahu, saling menolong, saling membantu, bersatu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan mampu. Ini makna nasihah li kitabillah. Maka orang yang beriman kepada Al-Quran, dia akan mengagungkan Al-Quran. Dia akan melaksanakan perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dia akan menjauhi larangan-larangan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam. An-nasihatu li rasulihi, qala syekh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, nasihat untuk rasulnya adalah wahiyya tasdiquhu, adalah dengan membenarkannya. Wal imanu bihi, dan beriman kepadanya. Wa bi risalatihi ila tsaqalain ammatan, dan mengimani risalahnya, bahwasanya risalahnya ini untuk as-saqalain, manusia dan jin seluruhnya. Wa ta'allumu sunnatihi, dan mempelajari sunnah-sunnahnya. Wal 'amalu biha, dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Wa tamassuk biha, dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Wa mahabbatu hadzal rasuli, dan mencintai rasul ini sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang naam lebih besar daripada kecintaan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan makhluk Allah. Wa ta'atuhu bimtithali awamirihi, dan mentaati rasul tersebut dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Wajtina binawahih, dan menjauhi larangan-larangannya. Wattiba'uhu, dan juga mengikuti rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam. Wattakhalluqu bi akhlaqihi, dan berakhlak dengan akhlak-akhlak rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam. Wassairu ala nahjih, dan menempuh jalan di atas manhajnya. Berjalan di atas manhajnya, di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. waj'aluhu al-qudwatas salihata fil ibadati wal khuluq, dan menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang baik dalam hal ibadah dan dalam hal akhlak. Nah, ini makna nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa makna nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Membenarkannya, mengimaninya, yaitu beriman kepadanya, dan kepada risalahnya, yang risalahnya ini untuk ats-tsaqalain, al-ins wal jin, untuk manusia dan jin seluruhnya. Apalagi mempelajari sunnah-sunnahnya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya dan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kepada selain beliau dan mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan perintah beliau dan menjauhi larangan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan berakhlak dengan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas manhaj beliau sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai teladan yang baik dalam hal ibadah dan akhlak. Ini makna nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa minal imani bihi, dan di antara bentuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bi syumuli risalatihi wa umumiha, mengimani bahwasannya risalah beliau itu ya mencakup umum untuk semuanya, untuk semua jin dan manusia. Wa annahu Rasulullah ilal insi wal jin kafatan, dan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus untuk manusia dan jin seluruhnya. Fala yahillu li ayyi sahibi dinin wa nihlatin illa tiba'uhu, maka tidak halal bagi siapapun, tidak halal bagi pemeluk agama, pemeluk kepercayaan apapun, tidak halal bagi mereka kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun, tidak mendengar tentang aku seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati, thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi, kemudian dia mati dalam keadaan belum beriman atau tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, ya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia adalah ashabun nar, termasuk dari penduduk neraka. Jadi tidak ada seorang pun yang mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik Yahudinya, Nasraninya dan yang lainnya, yang mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang Islam, kemudian dia mati, dan tidak beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dia adalah ashabun nar. Ya. Kecuali dia adalah penduduk neraka. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin kita mengatakan, nah, agama yang ini juga benar, ya, yang itu juga benar, bukan hanya Islam saja yang benar, tapi itu benar, ini benar. Ya. Nah, padahal mereka yang tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada apa yang beliau bawa, ya, siapapun itu, maka dia ashabun nar, penduduk neraka. Maka bagaimana mungkin kita mengucapkan selamat kepada hari rayanya ashabun nar, ya, para calon-calon penduduk neraka. Bagaimana mungkin kita mengucapkan selamat pada hari raya agama yang batil, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dia yang mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang Islam, baik Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, ya, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa, ya, maka dia adalah ashabun nar. Penduduk neraka. Maka di antara bentuk beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengimani bahwasanya risalah beliau itu umum untuk seluruh jin dan manusia. Sehingga tidak halal bagi seorang pun, ya, kecuali harus mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa syari'atuhu, nasikhatun, nasikhatu jami'i syara'i'i qablaha. Dan meyakini bahwasanya syariat beliau sallallahu alaihi wasallam itu menghapus seluruh syariat sebelumnya. Wa khatimatun li jami'iha ba'dahu, dan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam itu penutup untuk semua syariat tersebut, ya, ba'dahu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala rasul, dan juga tidak ada rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa khatamul mursalin, dan beliau adalah penutup para rasul, penutup para nabi dan para rasul. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang dari kalian, itu para sahabat, bukan bapak dari para sahabat. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa anna sunnatahu hiya ahadul wahyain, dan meyakini bahwasanya sunnahnya adalah salah satu dari dua wahyu. Wa tsanihima, dan meyakini bahwasanya sunnahnya adalah wahyu yang kedua setelah Al-Qur'an. Fayajibul amalu biha, maka wajib untuk mengamalkan sunnahnya. Fima amarat bihi, dalam perkara-perkara yang diperintahkan di dalamnya. Wa manahat anhu, dan dalam perkara yang dilarang darinya. Wa yajibu tasdiquhu fima akhbarat bihi wa tahaddatsat anhu, dan wajib untuk membenarkannya, membenarkan sunnah-sunnah tersebut dalam perkara yang naam telah dikhabarkan dan telah diceritakan naam di dalam sunnah tersebut. Maka wajib untuk mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis-hadis yang sahih. Dan ini sebagai bentuk beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terkumpulkan dalam kitab-kitab para ulama, ya. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya dari kitab-kitab para ulama. Alhamdulillah. Tinggal sekarang kita semangat dan bersungguh-sungguh untuk membukanya, membacanya, mengkajinya, mempelajarinya. Dan juga tentunya mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Walhamdulillah pada malam hari ini kita baca satu hadis, ya, dari hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana masih ada penjelasan berikutnya, ya, yaitu tentang nasihat untuk pemimpin kaum muslimin dan nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Bagaimana nasihat untuk pemimpin kaum muslimin dan untuk seluruh kaum muslimin, insyaallah penjelasannya akan kita baca pada pertemuan berikutnya biidznillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.